Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin liyumiddin. Taif, insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-69. Qala an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hatta akuna ahabu ilaih, sampai aku lebih dicintai olehnya dibandingkan walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dibandingkan kecintaan seorang terhadap orang tuanya, terhadap anak-anaknya, dan kecintaan seorang terhadap manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang kewajiban seorang Muslim untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan seluruh manusia, sekalipun orang tuanya, anak-anaknya, ataupun bahkan orang lain. Yang tentunya kecintaan seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena Allah SWT. Karena tidak ada sesuatu yang dicintai secara zatnya kecuali hanya Allah SWT. Adapun selainnya yuhab lillah, dicintai karena Allah SWT. Dan demikian pula kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata dengan seorang mengklaim dirinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini harus dibuktikan berupa di antaranya ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan demikian pula tentunya membela sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya. Dan demikian pula membantah, menentang mereka-mereka yang melecehkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan ad-da'wah, dengan pengakuan. Yang mana ini adalah merupakan keimanan yang akan menjadikan keimanan seorang menjadi sempurna. Semakin tinggi tingkat kecintaan seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin sempurna keimanannya. Sehingga yang seperti ini dapat dibuktikan manakala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan seorang untuk melakukan sesuatu, kemudian dari pihak orang tua ataupun anaknya menginginkan yang lain, manakala dia mengedepankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Kecintaan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan anak dan orang tuanya. Tapi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sebagaimana kita sebutkan tadi, kewajiban untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan seluruh manusia. Bahkan tidak samar bagi kita tentang ucapan Umar radhiyallahu anhu tatkala ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan kecuali dirinya, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar, sampai apa? Engkau mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu. Menunjukkan juga apa? Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus di atas kecintaan seorang terhadap dirinya sendiri. Dan yang seperti ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dapat memberikan taufik kemudahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mungkin yang dapat kita ambil dari hadis ini. Tapi sebelumnya alafu minkum, ada usulan, dan demikian pula setelah adanya berbagai pertimbangan, maka fa insyaallah taala kitab yang biasanya kita baca kita hentikan terlebih dahulu, dikarenakan maudhu'nya, materinya yang cukup lumayan, dikhawatirkan juga apa banyak yang enggak paham. Iya apa ya? Jadi meskipun belum selesai, tidak mengapa kita anggap selesai. Nanti diselesaikan di waktu yang lain. Kita insya Allah ta'ala akan sama-sama membaca Risalah fil Aqidah yang ringkas, yaitu risalah yang ditulis oleh Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, yaitu Lamiyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kitab Lamiyah berbentuk bait-bait syair yang tidak panjang, hanya sekitar 16 bait, yang mudah-mudahan dengan tidak panjang kita akan semangat untuk menghafalnya. Demikian pula bagi anak-anak kita. Tapi sebelum kita memasuki kepada risalah Lamiyah Risalah Islam Ta'ala, maka sebagai pendahuluan, dikarenakan juga kalian belum membawa nazmnya. Maka perlu diketahui di sini dikatakan oleh Taib sebelumnya, kita ketahui bahasanya pelajaran akidah ini adalah merupakan pelajaran yang penting. Bahkan suatu yang sangat mendasar seorang untuk mempelajari akidah, untuk islahul akidah. Dikarenakan amalan saja apa yang dia dilakukan, manakala tidak dibangun di atas akidah yang sahihah, maka jauh untuk diterima amalan tersebut. Tesoi mendahuluan tentang pembahasan awal al-akidah, maka sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahasanya setiap fan, setiap jenis ilmu, maka seorang dituntut untuk mengetahui 10 perkara dari ilmu tersebut. Dikatakan inna mabadi'a kulli fannin al-haddu wal maudu'u thumma thamarah nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu al-istimdaduhu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa mandaral jami'a haza syarafa. Diatakan oleh penyair, inna mabadi'a kulli fannin al-haddu. Sungguhnya pendahuluan setiap fan, setiap materi dari suatu ilmu, untuk diketahui al-haddu, tentang definisinya, pengertiannya. Yang pertama harus diketahui tentang apa? Definisinya, pengertiannya. Yang kedua, wal maudhu'u. Materi pembahasan yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Sebagai contoh, tadi apa? Ilmu akidah. Apa pengertian akidah? Apa definisi akidah? Kemudian yang kedua, yang perlu diketahui adalah al maudhu'. Materi. Pembahasan yang dibahas di dalam ilmu akidah. Apa saja. Suma samarah. Kemudian yang ketiga harus diketahui tentang samarah. Buah hasil, natijah. Dari seorang mempelajari suatu ilmu. Kalau tadi ilmu akidah, apa sih natijah, apa sih hasil dan buah dari seorang mempelajari ilmu akidah. Qala wa nisbatuhu aw wa nisbatun, dan demikian pula ilmu yang dipelajari tadi ilmu apa? Kalau tadi kita sebutkan ilmu akidah, berarti ilmu akidah ini dinisbatkan kepada ilmu apa? Ilmu duniawi atau ilmu syar'i ataupun yang lain, atau ilmu apa? Qala wa fadluhu, dan keutamaannya. Yang kelima, keutamaan. Apa sih keutamaan mempelajari ilmu akidah? Sehingga kita harus mempelajarinya. Yang tentunya dengan seorang mengetahui tentang keutamaan, suatu ilmu yang dia pelajari akan semakin memotivasi, mendorong di dalam dia mempelajarinya. Wal wadi'u, yang meletakkan, yang mencetuskan ilmu akidah ini siapa? Wal ismu al-istimdaduhu. Kemudian, nama dari ilmu ini apa? Tadi apa? Yang kita sebutkan ilmu akidah. Ataupun sebutan-sebutan yang lain dari ilmu akidah ini apa saja? Sudah yang keberapa? al-hadu al-maudu'u wa samarah. 3. Wa nisbatun wa fadluhu al-wadi'u. Berarti sudah 6. Dan al-ism berarti 7. Kemudian yang kedelapan, hukmu sya'a al-istimdaduhu. Kalau tadi namanya, sebutan yang lainnya, sekarang istimdaduhu. Dasar ilmu akidah ini apa? Dasarnya, pijakannya. Nanti akan kita sebutkan satu persatu. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, hukmu syari'. Apa hukum di dalam mempelajari ilmu akidah? Kemudian yang terakhir, al-masailu. Masail-masail, permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam ilmu akidah. Kemudian dikatakan, wal-ba'du bil-ba'di iktafa. Sebagian dengan sebagian yang lainnya mencukupkan, wa mandarul jami'a haza syarafa. Maka barang siapa yang mengetahui seluruhnya, dia telah meliputi syarafah. Dan sebagian ahlul ilm menambahkan, poin yang berikutnya adalah syaraf, tentang kemuliaan suatu ilmu, atau kemuliaan ilmu yang akan dipelajari. Ini 10 yang disebut oleh mereka dengan mabadi' al-asyarah. 10 pendahuluan pada setiap ilmu yang akan dipelajari oleh seseorang. Hendaknya dia mengetahui tentang ilmu yang akan dia pelajari 10 hal ini. Baik, kita ulang bait syairnya. Inna mabadi'a kulla fannin. Al-hadu wal maudu'u thumma thamarah. Inna mabadi'a kulla fannin. Al-hadu wal maudu'u thumma thamarah. Nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu al istimdaduhu hukmu syari'u. Nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu al istimdaduhu hukmu syari'u. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a haza syarafa. Tapi ini yang diistilahkan oleh mereka para ulama dengan mabadi' asyarah. 10 pendahuluan yang seharusnya diketahui oleh setiap seorang yang mempelajari suatu ilmu. Tapi tadi di dalam bait dikatakan, yang pertama adalah al-haddu, tentang definisi ilmu. Dan yang ilmu yang akan kita pelajari adalah masalah akidah. Maka sekarang apa definisi pengertian ilmu akidah? Al-akidah dikatakan, kalau bahasa kita bahasa Indonesia, keyakinan. Ataupun mu'taqad, keyakinan. Adapun definisinya disebutkan, definisi secara istilahan, fahuwa hukmu dihni al-jazim. Fa'in tabaqal waqi' fa sahihun, wa'in khalafahu fa fasidun. Wal waqi'ul kitab was sunnah. Definisi pengertian ilmu akidah, huwa hukmu ad-dhihni al-jazim. Bahasa kita, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kokoh. Yang mencocoki Al-Qur'an dan sunnah. Ini akidah. Maka keyakinan yang benar adalah keyakinan yang kuat yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Manakala suatu keyakinan adalah suatu keyakinan yang kuat, tetapi tidak didasari Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak. Kira-kira banyak atau sedikit keyakinan yang rusak? Sangat banyak. Keyakinan-keyakinan yang meyakini bahasanya orang-orang yang telah meninggal memiliki kemanfaatan dan kemadaratan. Keyakinan ini diyakini oleh kaum musyrikin. Yang ini tidak sedikit di negeri kita tercinta ini. Dari mereka-mereka orang-orang sufi ya, yang tidak jarang dan sering sekali kita saksikan mereka berbes-bes untuk apa? Ziaratul kubur. Mengalap berkah. Meminta kemanfaatan-kemanfaatan. Meminta agar terhindar dari bahaya-bahaya kepada seorang yang sudah mati. Sudah dikubur. Ini keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak. Demikian pula keyakinan mereka yang meyakini bahwa Allah SWT di mana-mana. Ini juga tidak sedikit. Dan banyak lagi apa? Keyakinan-keyakinan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan kita mengetahui yang seperti ini, tentunya manakala Allah SWT memberikan taufik, hidayah, untuk mengenal akidah sahihah, akan mengetahui tentang kadar. Kenikmatan ini adalah kenikmatan yang azimah. Selain akan mendapatkan sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Nah, tapi mereka-mereka yang berkeyakinan dengan keyakinan yang fasidah, mereka sengsara di dunia mereka. Dan kalau Allah SWT tidak memberikan taufik kepadanya, akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat kelak. Kemudian permasalahan yang kedua yang disebutkan adalah al-maudhu. Materi pembahasan yang dibahas di dalam ilmu akidah. Di antara materi-materi pembahasan-pembahasan yang disebutkan dalam ilmu akidah, yaitu membahas tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Yang mana dengan seorang mengenali, meyakini, serta memahami nama-nama Allah SWT dan sifatnya, maka semakin tinggi ubudiahnya kepada Allah SWT. Karena dia mengetahui zat yang dia ibadahi. Yakni Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Sifat-sifat yang ulia. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama, tauhid al-uluhiyah mabniyun ala tauhid ar-rububiyah wal asma' was sifat. Tauhid uluhiyah ini dibangun di atas tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Dan demikian pula di antara materi pembahasan yang dibahas di dalam ilmu akidah tentang umur al-ghaibiyah. Perkara-perkara ghaib. Tentang al-jannah wa nar. Tentang surga dan neraka. Demikian pula ahwalul kiamah. Keadaan-keadaan di hari kiamat kelak. Adanya al-mizan. Penimbangan amalan. Dan demikian pula nasr as-suhuf. Pembagian catatan amalan. Murur ala sirat. Menyeberangi as-sirat. Wal-haud. Telaga dan yang lain. Dan demikian pula disebutkan tentang an-nubuwah. Dan yang lainnya dari demikian pula al-qada wal-qadar. Masuk dalam pembahasan ilmu akidah. Tapi kemudian yang ketiga adalah thamarah. Hasil, natijah, buah dari seorang mempelajari ilmu akidah. Disebutkan bahasanya samarah, natijah seorang mempelajari ilmu akidah yang sahihah di dunia intidamul ma'ash. Kehidupan seorang akan terarah. Karena dia paham bahasanya Allah SWT menciptakan dirinya untuk ibadah. Dan dia mengetahui siapa yang dia ibadahi. Dia kenali Allah SWT. Yang maha mampu atas segala sesuatu. Maka kehidupan dunianya akan terarah. Terbimbing. Seluruhnya untuk ubudiyah kepada Allah SWT. Perkara-perkara yang mubahah. Dia niatkan ibadah kepada Allah SWT. Ini buah samarah dari mempelajari ilmu akidah berupa apa? Intidamul ma'as fi dunya. Yang seperti ini di atas kebahagiaan atau di atas kebingungan, kesusahan, tentunya apa? Di atas kebahagiaan. Tidak bingung dia dalam hidup menghadapi kehidupan dunia ini. Dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, ubudiyatan kepada Allah SWT. Dia ditimpa musibah, dia bersabar, ubudiyah kepada Allah SWT. Dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia bertobat kepada Allah SWT, ubudiyah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa fil akhirah najah minal azab. Dan di akhirat adalah terselamatkan dari azab Allah SWT. Terselamatkan dari adab neraka. Dengan mendapatkan, dimasukkan Allah SWT ke dalam surganya. Sehingga samarah mempelajari ilmu akidah adalah mendapatkan as-sa'adah fid-dharain. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengen apa pengen? InsyaAllah pengen. Tayyib. Tapi mungkin ini yang dapat kita ambil dari Mabadi' al-Asyarah. Telah kita ambil tiga pembahasan, yaitu apa? Al-Haddu wal-Maudu'u wa-Thamarah. Wallahu'alam.